إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار حضرين معاشر المسلمين جمع جمعة yang saya cintai dan saya hormati. Segala puji kita peruntukkan hanya kepada Allah Jalla wa'ala sebagai Rabb satu-satunya yang kita sembah, yang kita ibadahi. Sekian banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kewajiban bagi setiap diri hamba untuk selalu mensyukurinya. Tak lupa salawat dan salam kita peruntukkan kepada Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau dan kepada siapapun dari umatnya yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak faedah yang dapat kita ambil jika kita mau memahami dengan seksama, dengan detail berbagai kisah di dalam Al-Quranul Karim, kisah-kisah yang Allah Jalla wa'ala cantumkan di dalamnya tentunya bukan kisah yang kosong makna dan tidak ada faedahnya. Ketahuilah kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim adalah sangat kaya ibrah dan pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Tentunya hal ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang telah terbuka mata hatinya untuk mau mendalami dan mentadabburi Al-Quran seayat demi seayat. Maka di antara keyakinan yang menyebar luas di kalangan kaum mukminin adanya prasangka mereka bahwa Allah Jalla wa'ala itu ada di mana-mana. Tentunya kita sepakat bahwa ucapan ataupun pendapat bisa dianggap benar jika dibangun di atas dalil Al-Quran ataupun juga dibangun di atas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka siapapun yang mengucapkannya, jika sesuai dengan apa yang ada, yang Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya sampaikan, maka kita menerimanya. Dan sebaliknya, siapapun yang mengucapkan suatu ucapan yang bertentangan dengan Al-Quran ataupun dengan ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus tolak dan kita pun harus yakini kesalahannya. Walaupun mungkin yang menyatakan itu adalah orang-orang yang kita kagumi, orang-orang yang menyatakan itu adalah orang-orang yang kita muliakan, walaupun orang yang menyatakan itu adalah orang yang kita jadikan sebagai panutan sekalipun. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan keyakinan bahwa Allah Jalla wa'ala ada di mana-mana, sebenarnya terdapat dalil dari Al-Quran dan demikian pula dari As-Sunnah yang menjelaskan salahnya pernyataan itu. Satu kisah menarik akan kita bawakan, yang dari kisah itu kita akan tahu benar tidaknya pendapat yang menyatakan bahwa Allah Jalla wa'ala itu ada di mana-mana. Kisah itu adalah salah satu episode dari perjalanan dakwah Nabi Allah Musa alaihissalam dan Nabi Allah Harun alaihissalam. Keberadaan sepenggal kisah bersama musuh dakwah keduanya yang tidak lain dan tidak bukan adalah si Durjana Fir'aun la'natullahi alaihi. Allah subhanahu wa ta'ala kutipkan ucapan Fir'aun dalam surat Ghafir, tepatnya pada ayat ke-36 sampai ke-37. Wa qala Fir'aun ya Haman ubnuli sarhan la'alli ablughul asbab asbab as-samawat fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. Kata Allah mengkisahkan apa yang dikatakan oleh Fir'aun kepada tangan kanannya yakni Haman. Wahai Haman, buatkanlah untukku satu bangunan yang tinggi supaya aku bisa sampai pada pintu-pintu tadi, yakni pintu-pintu langit, yang dengan itu aku dapat melihat sesembahannya Musa. Sungguh, kata Fir'aun, aku yakin bahwa Musa termasuk seorang pendusta. Maka kata Allah Jalla wa'ala, demikianlah dijadikannya Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk tadi dan dihalangi dari jalan yang benar. Dan ketahuilah kata Allah Jalla wa'ala, tipu daya Fir'aun itu tidaklah hanya membawa kerugian. Demikian juga pada ayat yang lain dalam surat Al-Qasas ayat ke-38. Wa qala Fir'aun ya ayyuhal malak ya ayyuhal malak ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. Kata Fir'aun, wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui adanya Tuhan selain aku. Dengan kesombongannya dia menyatakan demikian. Maka bakarlah ya Haman untukku tanah liat dengan maksud untuk membuat bata, kemudian bangunkan untukku bangunan yang tinggi supaya aku bisa melihat sesembahannya Musa, dan sungguh aku yakin bahwa Musa nanti akan terbukti sebagai orang yang pendusta. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Telah kita dengarkan bersama surat Ghafir dan demikian pula surat Al-Qasas yang menceritakan kepada kita mengenai ucapan Fir'aun kepada tangan kanannya, yakni Haman. Fir'aun memerintahkan kepadanya untuk membuat bangunan yang tinggi. Dia menyangka bahwa dengan menaiki bangunan yang tinggi itu, dia mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini merupakan makar yang buruk dari Fir'aun, yang dengan cara ini dia ingin meyakinkan kaumnya bahwa Nabi Musa alaihi salam adalah seorang pendusta. Maka Nabi Musa alaihi salam menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Ternyata setelah dilihat Fir'aun, dia tidak menemukan apapun di sana. Yang intinya bahwa Fir'aun sama sekali tidak percaya bahwa Rabb Nabi Musa alaihi salam itu berada di atas langit, sehingga dia pun membuat makar semacam tadi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tatkala kita kembali memperhatikan ayat-ayat tadi dari perintah Fir'aun untuk membuat bangunan yang tinggi, maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Musa alaihi salam memberitakan kepada Fir'aun bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya Nabi Musa adalah berada di atas langit dan bukanlah di mana-mana. Sehingga dengan itu, orang-orang yang menyatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit telah membenarkan ajaran nabinya, yakni Musa alaihi salam. Sementara orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah di atas langit, maka dia telah mengikuti dan meniru Fir'aun, sehingga Fir'aunlah panutannya di dalam keyakinan yang salah tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit, itulah keyakinan yang benar, yang ditunjukkan oleh banyak dalil. Di antaranya ada 6 tempat di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan bahwa dia menjelaskan penciptaan langit dan bumi. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala selesaikan penciptaan langit dan bumi, kemudian Allah menyatakan ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala itu beristiwa di atas arsy-Nya. Diterangkan oleh para ulama rahimahumullah, makna istiwa pada ayat tadi maknanya adalah naik dan tinggi di atas arsy-Nya. Sedangkan kata istiwa, makna yang tepat adalah naik. Sebagai bukti, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan kepada nabinya Nuh alaihi salam dan para pengikutnya, orang-orang yang beriman. Allah abadikan dalam surat Al-Mu'minun, tepatnya pada ayat ke-28, فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْقِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Jika engkau dan orang-orang yang bersamamu, wahai Nuh, telah beristiwa di atas kapal, maka katakanlah Alhamdulillah alladzi najjana minal qaumidz zalimin, segala puji bagi Allah yang telah selamatkan kami dari kaum yang zalim. Maka istiwa di atas kapal maksudnya adalah naik di atas kapal. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala firmankan pada surat Al-Mulk, tepatnya pada ayat ke-16 dan 17, A'amintum man fis sama' an yakhsifa bikumul arda fa'idha hiya tamur, am amintum man fis sama' an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kalian merasa aman dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di atas langit? Hukuman Allah yang berada di atas langit, bahwa dia akan menenggelamkan kalian ke dalam bumi, sehingga tiba-tiba bumi itu berguncang keras. Apakah kalian pula merasa aman dari hukuman Allah yang berada di atas langit pula, yang jika dia kirimkan badai, maka kelak kalian akan mengetahui bagaimana akibat mendustakan peringatanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Terbukti dengan jelas pada ayat tadi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Demikian juga di antara dalil yang dibawakan oleh para ulama menegaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit adalah ayat-ayat yang menyatakan adanya beberapa makhluk yang naik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan dalam surat Al-Ma'arij ayat yang keempat, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Sungguh para malaikat secara keseluruhan dan secara khusus pula malaikat Jibril alaihi salam naik menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam waktu satu hari, yang waktu satu hari itu sebanding dengan 50 tahun lamanya. Demikian juga dalam ayat tadi ditunjukkan bahwa makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu taat, yakni para malaikatnya, adalah menuju ke atas, menuju ke langit, menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sana ditunjukkan bahwa Allah berada di sana, Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Demikian pula di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan bahwa Al-Quran turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini pula menunjukkan bahwa Allah itu berada di atas langit dan Al-Quran itu diturunkan darinya, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan para malaikatnya yang menyatakan bahwa mereka itu adalah makhluk yang selalu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka yang di atas, yang berada di atas mereka, dan mereka selalu melakukan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikat tadi takut kepada zat yang berada di atas mereka, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka selalu menjalani apa yang diperintah oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian pula ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwa Allah akan mengangkat Nabi Musa kepadanya, Allah angkat Nabi Musa berada di sisi Allah, maka ayat tadi menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Dan masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjadi kesimpulan kepada kita bersama bahwa Rabb yang kita sembah, Rabbul Alamin yang kita ibadahi, bertempat di atas arsy-Nya, sehingga dengan itu kita mengetahui di mana keberadaan Allah Rabbul Alamin sebagai zat pencipta, zat yang mengatur alam semesta, zat yang memberikan penghidupan kepada makhluk-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga kita digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang beriman tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرين معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kalaulah kita telah mengetahui sekian dalil-dalil Al-Qur'anul Karim yang menyatakan bahwa Allah Jalla wa'ala Rabbul Alamin itu berada di langit, masih banyak sekian dalil-dalil Al-Quran lainnya. Maka kita tinjau dari sisi dalil yang kedua, dari sunnah, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkisahkan suatu kisah yang menjadi pelajaran buat kita bersama tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu memiliki seorang budak perempuan yang dia tugaskan untuk menggembalakan kambing. Suatu ketika budak wanita tadi lalai sehingga mengakibatkan salah satu kambingnya dimakan serigala. Maka Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami radhiyallahu taala anhu sebagai kewajarannya manusia, dia pun marah dan memukul budak wanita tersebut. Muawiyah radhiyallahu taala anhu merasa bersalah. Maka dia pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia ceritakan kisahnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Muawiyah untuk membawa budak tadi ke hadapan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika budak wanita tadi sudah berada di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau ajukan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama beliau tanyakan kepadanya, Aynallah, wahai jariah, wahai budak, di manakah Allah? Demikian tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Maka budak wanita tadi menjawabnya dengan akidah yang telah dia ketahui, akidah yang hak. Maka dia jawab, Allah fis sama, Allah berada di atas langit. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ajukan pertanyaan yang kedua, siapakah aku? Maka budak tadi dengan keimanannya kepada dua kalimat syahadah, dia pun menjawab, engkau adalah Rasulullah. Demikian tanya jawab keduanya yang diakhiri dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, i'tiqha fa innaha mu'minah. Dengan pertanyaan Nabi kepadanya dan dengan dua jawaban yang hak yang benar tadi, maka beliau katakan kepada Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, i'tiqha, merdekakan dia, bebaskan dia dari budak, fa innaha mu'minah. Sungguh ketahuilah dia seorang wanita yang beriman, wanita mukminah. Ujian telah sukses dilalui dengan lulus di hadapan manusia termulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam tentang pernyataan akidah yang benar. Yang dengan hadis ini adalah hadis yang paling gamblang dalam permasalahan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan bahwa wanita ini dianggap sebagai mukminah karena dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit dan beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diambil kesimpulan bahwa siapa yang meyakini bahwa Allah berada di atas langit, maka dia seorang mukmin. Sebaliknya, yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, maka dia bukan seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan sabdanya juga, irham man fil ardi yarhamuka man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, maka pasti engkau akan disayang oleh Allah yang ada di atas langit. Demikian juga untuk memperkuat adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ta'manuni wa ana aminun man fis sama ya'tini khabarus sama sabahan wa masa'an. Apakah kalian tidak percaya kepadaku, kata Nabi, sementara aku adalah kepercayaan Allah Subhanahu wa taala yang berada di atas langit. Telah datang kepadaku berita-berita langit baik pagi maupun petang. Demikian pula juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu malu jika ada seorang hamba menengadahkan kedua tangannya kepadanya lalu Allah kembalikan kedua tangannya dalam keadaan hampa. Allah itu malu ketika seorang hamba mengadahkan tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak Allah ijabahi. Maka ketika kita berdoa, menengadahkan kedua tangan mengarah ke atas, mengarah ke atas di mana di sanalah Allah Subhanahu wa taala berada. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthal lailil akhir wa yaqul man yad'uni fa astajib lahu man yas'aluni fa u'tiyah man yastaghfiruni fa aghfiru lahu." Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia setiap sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanya, "Siapakah yang berdoa kepadaku, maka pasti aku akan ijabahi dia. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuninya." Dari dalil tadi bisa kita ambil bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya, sehingga disebutkan dalam hadis tadi Allah turun ke langit dunia, menunjukkan bahwa Allah tadinya berada di atas, Allah berada di sana, dan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaannya bisa turun ke langit dunia untuk melihat kepada hamba-hambanya yang memohon kepadanya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula dalil yang memperkuat lagi kisah Isra dan Mi'raj yang terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kisah itu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam menghadap Allah Subhanahu wa taala ke atas langit yang ketujuh, dengan jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Dan masih banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan dan menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit, di atas arsy-Nya. Maka jika dilihat dari sisi akal sehat manusia, maka akal sehat manusia mendukung bahwa posisi di atas lebih utama dan mulia daripada posisi di bawah. Ya, sesuatu yang di atas tentunya akan lebih mulia daripada sesuatu yang di bawah. Tentunya akal yang sehat akan mendukung dan mempersaksikan pula bahwa keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas langit itu lebih mulia dibandingkan keberadaannya di mana-mana. Dan konsekuensi dari keberadaan Allah di mana-mana, Allah pun berada di tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat najis dan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala dari yang disifatkan. Demikian juga dalil yang memperkuat lagi fitrah manusia pun demikian. Manusia manapun yang masih memiliki fitrah akan menunjukkan doa ke arah atas, walaupun mungkin wajahnya tertunduk ke arah tanah, akan tetapi pastilah hatinya tertuju ke atas, menuju ke arah atas. Inilah keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas langit, di atas arsy-Nya, merupakan kebenaran yang sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an dan hadis, sesuai pula dengan akal yang sehat, sesuai pula dengan fitrah yang selamat. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa Allah berada di mana-mana, maka pendapat ini adalah pendapat yang bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, bertentangan pula dengan akal yang sehat dan bertentangan pula dengan fitrah yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang beriman dengan hak sebagaimana imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, termasuk keimanan kita tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala sudah merupakan sesuatu yang mendasar yang wajib diketahui bagi setiap diri muslim tatkala dia beribadah, dia salat dan melakukan ketaatan-ketaatan yang lain. Dia telah yakin dan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang disembah itu berada di atas langit, berada di atas arsy-Nya. Semoga Allah Jalla wa Ala jadikan apa yang kita dapatkan sebagai ilmu yang bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ardallahumma anil khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa sair as-sahabati ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat ya akramal akramin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Burma. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Rohingya. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Burma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.